الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الحاضرين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencintai dan memuliakan setiap muslim merupakan perintah di dalam syariat kita. Apalagi kepada orang-orang soleh dan ulama, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyepadankan persaksian mereka dengan persaksian dirinya, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia, penegak keadilan. Begitu pula para malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu mempersaksikannya juga dengan demikian. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan kecuali Dia, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksiannya dengan persaksian malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu. Tapi perlakuan ini memuliakan orang soleh dan para ulama harus sesuai dengan koridor yang benar dan proporsional. Tidak berlebih-lebihan, juga tidak ghulu. Karena mereka adalah manusia biasa, sama dengan yang lain. Tidak memiliki kemaksuman seperti para anbiya, seperti para nabi dan rasul, dan juga tidak memiliki sifat ketuhanan. Maka di sini ikhwani afidhakumullah perlu ditegaskan, karena memang gejala dan praktek hulu ini telah merebak di kalangan masyarakat kita. Meyakini bahwasanya ulama itu tidak keliru, tidak salah, dan tidak bisa salah. Terlebih lagi orang-orang yang fanatik kepada mazhab. Bahkan di antara mereka menganggap ulama-nya mampu memberikan jaminan masuk ke dalam surga bagi para pengikut. Dan ini ternukil di antaranya dalam kitab Manaqib Asy-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani. Disebutkan di antara kisahnya bahwasanya Abdul Qadir Al-Jailani mengancam kepada malaikat Munkar dan Nakir untuk tidak menyiksa pengikutnya. Subhanallah, begitu dalam lubang kesyirikan. Dan ini baru sekelumit kecil dari perkembangan ghulu yang ada. Padahal cikal bakal sifat ini sudah ada sekian abad yang lalu. Terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, Nabi Idris, Mereka punya orang-orang soleh, para ulama. Mereka cinta kepadanya. Ketika wafat ingin mengenang jasa, mereka buat patung. Digambar, dipahat. Supaya ketika melihat, memberikan semangat kepada mereka untuk menjalankan amalan soleh, ibadah. Tapi generasi penerus tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pendahulunya. Sehingga patung-patung itu pun dipertuhankan. Sampai di sini tidak terus berjalan sampai datangnya kaum Yahud. Dengan hulu, mereka mempertuhankan Uzair. Dianggap sebagai ibnullah, anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampai kepada kaum Nasara, gejalanya sama. Berlebih-lebihan. Sehingga mereka menuhankan Ibn Maryam alaihi salam. Kemudian sampai pula di kalangan kaum Arab. Pemimpin mereka yang bernama Amr ibn Luhai al-Khuzai, seorang kaya raya, saudagar, pedagang, terkenal dermawan, dipandang di tengah-tengah kaumnya, memiliki khadam dari kalangan jin, pembantu dari kalangan syayatin, yang menghembuskan kepada dia bermimpi melihat patung-patung yang ada pada zamannya Nabi Nuh, Wad, Yaghuts, Ya'uq, Suwa' dan Nasr terpendam di pesisir laut kota Jeddah, Saudi Arabia. Karena patung-patung tersebut terkena dengan angin topan, terpendam dalam pasir di lautan. Amr ibn Lu'ay al-Khuzai bermimpi mengenai patung-patung tersebut, memerintahkan kepada prajuritnya untuk mencari. Sampai dapat. Dan diproklamasikan ketika musim haji di karangan Arab, sampai mereka pun menyembahnya. Dan terdapat 360 berhala di sekitar Ka'bah. Dan akan datang di antara kaum muslimin yang akan melakukan perbuatan-perbuatan itu ketika mereka membeo kepada kalangan Yahud dan Nasara. Dan ini telah tersabda dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Kalian akan mengikuti jejak, jalan orang-orang sebelum kamu, umat-umat terdahulu, sibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, waziraan bizirain, sehasta demi sehasta, hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltu. Bahkan kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikutinya. Kalian akan memasukinya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahud wa al-Nasara, apa yang engkau maksud adalah Yahud dan Nasara?" Nabi SAW bersabda, "Faman, kalau bukan mereka siapa lagi?" Maka ini peringatan dari Nabi SAW bagi kita untuk menjauhi sifat ghulu, sikap berlebih-lebihan di dalam perkara agama. Berarti haram, berarti dilarang. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa sih definisi ghulu? Makna dari ghulu memiliki dua arti. Yang pertama secara etimologi bahasa Arab, yang kedua secara terminologi syariat. Dari sisi bahasa, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Faris dalam Mu'jamnya, kata beliau, "Al-ghain wal-lam wal-mu'tal." huruf gha, lam dan wawu yadullu alal irtifa' wa mujawazatil qadr, menunjukkan akan tingginya sesuatu dan melebihi ukuran, tinggi dan melebihi kadar yang semestinya. Oleh sebab itu orang Arab mereka mengatakan ghala as-si'ru yaghlu ghala'an, harga mahal. Ketika apa? Di atas nominal yang wajar, nominal yang normal. Kalau bahasa kita ghali, maksudnya mahal. Diambil dari kata-kata itu, ghain, lam, wow. Tinggi dan melebihi daripada kadarnya. Ini secara apa? Bahasa Arab. Adapun dari sisi istilah syar'i, sebagaimana yang dinukilkan oleh dua ulama, yang pertama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtidha Sirat Al-Mustaqim, beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-ghulu mujawazatul haddi bi an yuzad fi syai, melampaui batas. Melebihi pada sesuatu. Fi hamdihi wa dhammi, baik dalam pujian maupun celaan. Berarti ghulu ini melampaui batas ketika memuji atau melampaui batas juga ketika mencela. Dua-duanya masuk dalam definisi ghulu. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, yang dimaksud dengan ghulu kata beliau al-mubalaghah, ekstrim, berlebih-lebihan, wat-tasydid bitajawuzil had, berlebihan yang sangat melebihi dari batas kewajaran. Ini yang dimaksud dengan ghulu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam Al-Qur'an dan juga melalui lisan nabinya alaihi salatu wasalam dalam hadis-hadis beliau. Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 73, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, wahai ahlul kitab, kaum Yahud wan Nasara, jangan kalian ghulu dalam agamamu secara tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu, jangan kalian juga mengikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat sebelumnya. Wa adhallu katsiran, di mana mereka juga menyesatkan banyak manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Sasaran ayat ini memang kepada kaum Yahud, tapi maksudnya mencakup keseluruhan. Jangan sampai kita seperti mereka, mempertuhankan Uzair dan Isa ibnu Maryam, sehingga mereka pun dilarang untuk berbuat ghulu dalam perkara agama. Sesat, menyesatkan banyak manusia dan menyimpang dari jalan yang lurus. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam." Jangan kalian memuji kepadaku secara berlebih-lebihan sebagaimana pujian kaum Nasara kepada Isa ibn Maryam. Fa innama ana abdun, aku ini hanya manusia, hamba, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Fakulu abdullah wa rasuluh, cukup kalian ucapkan kepadaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Beliau sama seperti kita, bedanya beliau diberikan wahyu. Begitu pula pada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, iyyakum wal ghulu." Hati-hati dalam perkara ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah berlebihan dalam perkara agama. Baik dari keyakinan, perbuatan maupun amalan. Di dalam kitab Al-Qaulul Mufid, Ibnu Utsaimin pernah menyebutkan bahwasanya beliau melihat sendiri seorang pemuda di bawah Ka'bah. Pemuda ini berdiri di bawah Ka'bah sambil menyandarkan punggungnya di dinding Ka'bah. Dan dia menghadap ke kota Madinah. Pemuda ini berdiri di bawah Ka'bah, menyandarkan punggungnya di dinding Ka'bah, menghadap ke kota Madinah. Ini dilihat sendiri oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin yang disebutkan dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Kenapa? Karena hamba tersebut memandang menghadap kepada kuburan Nabi SAW lebih afdal daripada menghadap ke Ka'bah. Dan ini salah satu contoh sifat ghulu. Dia berada di Baitul Haram menghadap kepada arah yang lain. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, halakal mutanatti'un. Binasa orang-orang yang melampaui batas. Beliau ucapkan sebanyak 3 kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa orang yang ghulu, binasa orang yang berlebih-lebihan. Di antara fenomena yang ada saat ini, yang pertama, bepergian untuk ziarah kubur. Ghulu, na'am, ghulu. Apa sih tujuan menziarahi kubur? Mengingatkan kita kepada akhirat. Ayo persiapkan bekalnya. Sadar dari kesalahan yang telah dia lakukan. Cepat-cepat taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kepada kematian bahwasanya dunia ini sebentar. Fana, enggak ada yang kekal, enggak ada manusia hidup abadi, sehingga menambahkan imannya. Mengingatkan pula kepada hari kiamat, hari kebangkitan, dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan seperti ini, ikhwani afidhakumullah, bisa didapatkan di tempatnya masing-masing. Gak perlu keliling. Nabi alaihi salatu wassalam adalah kudwah dan uswah kita, suri tauladan yang baik. Begitu pula para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ridhai mereka. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara umatnya. Tidak dinukilkan satupun. Mereka membawa untanya, naik kudanya. Membawa perbekalan, melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan kuburan yang diziarahi. Maka ini menunjukkan kepada kita, ikhwani afidhakumullah, wisata religi, keliling ziarah ini tidak disyariatkan. Terlebih lagi, sudah ada larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la tushaddur rihal. Jangan kalian melakukan perjalanan jauh untuk ibadah. Jangan melakukan perjalanan jauh untuk ibadah illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid saja, silakan. Selain itu enggak boleh. Baitul Haram wa masjidi wa Masjidul Aqsa. Mekah, Masjidul Haram, Masjidku Nabawi, Kota Madinah, dan Filistin, Masjidil Aqsa. Hanya tiga saja yang diberikan pengecualian oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ditambah lagi ikhwani afidhakumullah, para peziarah-peziarah ini memiliki niat lain, berkeyakinan, berdoa di kuburannya para wali yang mereka anggap ini berkah. Doanya diijabahi, mustajab, dan menjadikan wali-wali tersebut wasilah. Mereka samakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan raja. Gak mungkin kita bisa mendatangi raja, melainkan harus melalui para kabinetnya, menteri-menterinya. Kita ini bukan hamba yang suci, gak bisa langsung naik ke atas langit. Harus melalui jembatan. Siapa ini? Ya para wali yang kita singgahi. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ud'uni astajib lakum, doa kalian kepadaku, aku beri, aku kasih, aku ijabai. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, membangun masjid di kuburan. Ini fenomena hulu. Kenapa? Kalau sudah ada masjid di kuburan, berarti kita sholat menghadap ke kubur. Dan Nabi SAW bersabda, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Jangan kalian sholat menghadap ke kubur, jangan juga duduk di atasnya. Ditambah lagi ta'alluqul qalb, bersandarnya hati kepada kuburan tersebut, ngalap berkah dan minta syafaat. Oleh sebab itu dilarang membangun bangunan di atas kubur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah, keduanya ini hijrah ke negeri Habasyah. Di sana mereka heran melihat gereja-gereja yang penuh dengan patung-patung dan gambar-gambar. Ketika pulang ke kota Makkah, menyampaikan kepada Nabi SAW apa yang mereka lihat di Ethiopia, Afrika, Habasyah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ulaiki mereka, idza mata fihim ar-rajulu salih, kalau meninggal orang soleh di antaranya, banau ala qabrihi masjida, mereka bangun masjid di atasnya, wa sawwara fihi tilka suwar, ditambah lagi mereka buat patungnya, gambar-gambar. Ulaiki syirari khalqillah yaumal qiyamah, mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Dan menjadikan masjid di kuburan ini tidak hanya membangun saja, termasuk yang sholat di sana, walaupun tidak ada masjid. Berarti sama dengan seorang hamba menjadikan masjid di atas kuburannya. Karena Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-ard kulluha masjid, bumi ini semuanya tempat sholat. Gak ada tempat khusus seperti Yahudi di sonogok ataupun Nasara di gereja. Keistimewaan kaum muslimin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan qural ardhiyah, tanah Allah Subhanahu wa taala, semuanya tempat salat kecuali dua saja. Apa itu? Kamar mandi dan kuburan. Berarti enggak boleh salat di sana. Oleh sebab itu di antara sebab dilaknatnya ahlul kitab karena perkara ini. 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, beliau bersabda, La'anallah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum Yahud dan Nasara yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala fa inni anhaakum an dhalik, camkan, aku larang kalian dari perbuatan itu. Ketika sampai pada hadis ini, berkata Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam kitab yang beliau karang pertama kali yang berjudul Tahdhirus Sajid liman ittakhadha qubura masajid, beliau menegaskan ittikhadul masjid lil kubur 3 ma'an. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada 3 arti. Yang pertama, as-salatu 'alaiha. Salat persis di atas gundukan kuburan. Rukuk dan sujud di atasnya. Ini masuk dalam laknat. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang kedua, as-sujud ilaiha wa istiqbaluha bid-du'a. Enggak di atasnya, tapi menghadap. Enggak sholat di atasnya, tapi menghadap. Berarti di sampingnya. Kepada kubur. Dan berdoa ke situ. Yang ketiga, bina'ul masjid wa salatu fiha. Dibangun masjid di sana dan mereka sholat di situ. Di dalamnya terdapat kubur. Oleh sebab itu Al-Imam Syafi'i, sengaja kita sebutkan Imam Syafi'i, mazhab yang diambil di negeri kita Indonesia, yang mereka senantiasa mengeluh-eluhkan Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris, berkata Imam Syafi'i yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kata beliau, akroh, aku benci, benci di lisannya para salafus saleh itu maknanya haram. Kata Imam Syafi'i, akro, aku benci. Maksudnya, aku haramkan. An yu'azzim ahadul muslimin. Ketika seorang di antara kaum muslimin diagungkan, wa yutakhad qabruhu masjidah. Sampai kuburannya dibangunkan masjid. Lam ta'man al-fitan wal-dhalala liman ja'a ba'dahu. Karena sikap ini akan menimbulkan fitnah pada pelakunya dan kesesatan bagi generasi yang datang setelah mereka. Akan timbul fitnah dan kesesatan bagi orang-orang, pemuda-pemuda yang mereka mayoritas diliputi dengan kejahilan dan dangkal dalam perkara agama. Bisa jadi nanti bangunan tersebut mereka sembah. Oleh sebab itu kata Imam Syafi'i, akro, aku benci perbuatan itu. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, Islam telah memutus segala tali, sarana, prasarana yang bisa menyeretkan seseorang untuk menuju ke pintu-pintu kesyirikan. Oleh sebab itu dalam hadis Jabir bin Abdullah, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-kubur wa an yuktab 'alayha wa yuq'ad fiha. Kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mencat, mengkapur kuburan termasuk kijing. Wa an yuktaba 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, kata Jabir, untuk menuliskan nama di atasnya dan tidak boleh diduduki. Oleh sebab itu Anda melihat di kuburan Baqi di Madinah, kuburan Muhajirin di kota Makkah, tidak akan satupun di antara kita mengenal mana para sahabat, mana para tabi'in. Karena kuburan mereka rata, kalaupun lebih dari atas tanah hanya sejengkal, dan cuma diberikan tanda batu saja. Memutus tali yang mengantarkan kita kepada berbagai macam bentuk kesyirikan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhi Abdul Hakam, kuburan Nabi ya, itu di Masjid, Masjid Nabawi. Kuburan Nabi SAW di Masjid Nabawi, bagaimana? Dalam masjid ada kuburan. Jawaban singkat yang pertama, Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kubur. Dibangun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan masih hidup. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wafat dan dikubur di masjid. Beliau wafat di rumahnya dan dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bukan di masjid. Yang ketiga, terjadi perluasan yang memasukkan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu rumahnya Aisyah dan kamar beliau yang di dalamnya terdapat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya Abu Bakar dan Umar, tanpa persetujuan dari seluruh sahabat, tanpa persetujuan mereka. Karena mayoritas sahabat pada zaman itu mereka sudah tiada. Mayoritas di antara mereka sudah meninggal. Kejadian ini pada tahun 94 Hijri. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka sudah meninggal. Gak ada. Dan telah terjadi pengingkaran dari sebagian mereka, pengingkaran dari para ulama, di antaranya Sa'id ibn Musayyib, a'lamu tabi'in, tabi'in yang paling alim pada zamannya, murid dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, beliau mengingkari akan perbuatan tersebut. Yang keempat, yang terakhir, di kuburan itu telah dibangun dinding berlapis. Di kuburan itu telah dibangun. Tiga dinding berlapis. Segitiga. Berbentuk kerucut. Dinding segitiga berbentuk kerucut. Berlapis-lapis. Yang menjadikan itu cukup untuk terpisah. Dan tidak ada satupun di antara umat manusia yang bisa masuk ke dalamnya. Dan dinding itu pun dijadikan tidak menghadap ke arah kiblat. Mereka sholat ke menghadap ke arah Ka'bah. Sebelah mana? Sebelah mana? Di kota Madinah kiblatnya ke arah mana? Ke arah mana ya, Khaw? Barat. Itu kita di Indonesia. Ke arah mana? Ada yang bisa bantu? Kopi sebentar lagi dingin. Ke arah mana? Ahsan. Ke arah selatan. Kiblat mereka ke arah selatan, ke Ka'bah. Sedangkan dinding Nabi sallallahu alaihi wasallam di bagian timurnya. Dan empat jawaban ini disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjauhi daripada sifat ghulu dan menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai macam belenggu-belenggu penyimpangan, kesesatan dan kesyirikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.